yang membisu selalu cendrawasih burung emas. Gunung-gunung lembah-lembah yang penuh misteri, kau ku puja selalu, kau indah alammu yang mempesona. Yang ku puja.